Sahang-sahang lamulai mira musing metik mulailah banyak keluar bujang kemia memetik sambil bertendang tangan memetik mata berpandang hati berdebar dah kuat tingok bertingok janji berjanji kelak pulang berdua. Hari nak malam sedengar agina pulang bulan tersenyum bujang gegiran mia senang hatinya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la always.